Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, telah kita terima nikmat dan rahmat dari Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya, bahkan tidak pernah putus nikmat itu. Maka kita sebagai hamba yang beriman berkewajiban untuk mensyukuri semua nikmat yang kita terima ini. Bagaimana kita bisa meningkatkan menuntut ilmu sehingga kita bisa mengamalkan yang wajib dan sunnah sesuai dengan ilmu, dan kita bisa menjauhi larangan-larangan yang Allah telah larang untuk kita semuanya demi kemaslahatan hidup kita di dunia dan juga di akhiratnya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga majlis kita ini majlis yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk beramal soleh, bersabar di atas ujian, dan juga dimudahkan untuk bisa mendakwai saudara-saudara kita semuanya. Bulan ini adalah bulan yaitu Dzulhijjah. Dikatakan Dzulhijjah karena banyak hajatnya kaum muslimin. Dan di antara kemuliaan-kemuliaan yang Allah jadikan bulan Hijjah ini, amal-amal soleh banyak sekali. Namun insya Allah yang akan kita bahas di sini yaitu dua pembahasan, sholat Id dan juga kurban. Dan juga karena Allah menggabungkan ayatnya di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu karena Rabbmu, termasuk juga sholat Id, wanhar, dan juga berkurbanlah. Maka dengan urutan ayat itu, kita mulai dulu pembahasan masalah bagaimana kita seharusnya kita sholat Id, yaitu Idul Adha ini. Dan insya Allah sholat ini lebih mudah kita amalkan karena hubungannya dengan tenaga, berbeda dengan kurban itu hubungannya dengan harta yang tidak semuanya kaum muslimin bisa melaksanakannya, tapi kita tetap bagaimana kita bisa mengetahuinya sehingga kita bisa mendakwai saudara kita. Sholat Id hukumnya menurut pendapat yang paling kuat yaitu adalah fardu ain. Fardu ain lebih kuat daripada orang mengatakan fardu kifayah. Apalagi yang mengatakan sunnah, maka itu paling lemahnya pendapat. Dan kita memperkuat pendapat yang mengatakan wajib ini karena ada hadis yang diriwayatkan oleh yaitu sahih di dalam Muslim dan juga yang lainnya. Maka beliau yaitu menyuruh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, berkata Ummu Atiyah, amarna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'aidaini. Kami ini diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini adalah wanita, di situ masuk pula lebih utamanya laki-laki. Kami ini diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengeluarkan yaitu gadis-gadis dan juga yaitu wanita-wanita yang dipingit, yang itu sudah mau menikah, demi agar keluar menuju sholat dua id ini, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Bahkan wa amara al-khayyada, beliau memerintah pula untuk orang-orang yang haid itu bisa hadir. Ayat tazilna al-musallah, tetap hadir namun tidak ikut sholat. Ayat tazilna musallah al-muslimin, tetap hadir di tanah lapang namun dia tidak menjalankan sholat karena dia adalah orang yang beralangan. Dalam hadis ini banyak komentar para ulama sunnah, di antaranya yaitu Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala, muridnya Al-Imam Syaukani, yaitu ulama Yaman rahimahullah ta'ala, mengatakan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus menjalankan sholat id ini, enggak pernah berhenti, menunjukkan kelanggengannya, menunjukkan wajibnya. Beda dengan sholat tarawih, kadangkala beliau beberapa hari tidak masuk karena menunggu ayat turun tentang hukumnya. Yang nomor dua, difahami pula bahwasanya beliau tidaklah memerintah Ummu Atiyah supaya gadis-gadis itu keluar, yang itu asalnya harus di rumah. Dan juga wanita-wanita pingitan yang mau menikah itu mestinya dia banyak di rumah. Namun dianjurkan oleh beliau, bahkan wanita yang tidak punya jilbab pun harus pinjam kepada saudarinya. Difahami oleh para ulama sunnah, tidaklah beliau memerintah agar keluar wanita-wanita ini ke tempat sholat, melainkan karena wajibnya sholat itu. Dan beliau tidak memerintah wanita ini untuk sholat lima waktu dengan berjamaah, walaupun boleh. Namun sholatuhunna fi baitihinna khairun, sholat mereka di rumahnya itu lebih baik. Bahkan juga beliau tidak mewajibkan wanita untuk sholat Jum'ah. Namun ini Idul Fitri, Idul Adha, beliau memerintah agar wanita-wanita itu supaya dia keluar, tidak ada lain perintah untuk sholat. Kemudian juga Allah menjelaskan fasalli li rabbika wanhar, itu adalah umum perintah, itu mencakup pula untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian juga dalil yang nomor 4, gugurnya orang itu sholat Jum'ah ketika pada saat hari raya itu jatuh pada hari Jum'ah. Hanya gugur itu hanya tidak berkewajiban. Ada pun mengamalkan yaitu sholat Jum'ah boleh. Maka difahami oleh para ulama bagaimana dihukumi itu fardu kifayah, bisa membatalkan fardu ain. Inilah pendapat yang memberi penjelasan, yaitu kuatnya bahwasanya sholat id adalah fardu ain, tentunya bagi orang yang diwajibkan. Adapun wanita yang haid, nifas, atau orang yang gila, tidak ada kewajiban untuk sholat. Dengan demikian bagi orang yang sifatnya terlambat, tidak bisa sholat berjamaah dengan imam sholat id, berarti dia harus mengqadhi sholatnya dua rakaat di rumahnya. Yang nomor dua, waktu pelaksanaan sholat id, karena sholat itu ibadah. Dan Allah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sholat itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada orang mukmin dengan waktu yang telah ditentukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menentukan salat Id ini dari mulai terbitnya matahari setinggi satu tombak sampai waktu zawal, yaitu sampai matahari bergeser ke barat, itu waktunya. Jadi seandainya orang itu tidak tahu ini kok belum raya, tiba-tiba jam 10 dikabari ini sudah raya, maka hendaknya menjalankan sholat id pada hari itu pula. Jadi waktunya terbitnya matahari kita satu tombak, kemudian waktunya habis sampai bergesernya matahari ke arah barat, maknanya setelah yaitu waktu duhur. Kemudian dijelaskan pula oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi bahwasanya untuk sholat yaitu Idul Fitri dianjurkan agar memperlambat sebentar. Agar orang yang belum, yaitu sarapan pagi, dipersiapkan untuk sarapan pagi. Sedangkan untuk salat Idul Adha dipercepat. Namun dipercepat tepat waktunya. Dipercepat karena agar segera binatang ternak yang mau disembelih itu segera bisa dilaksanakan dengan baik. Ini termasuk waktu-waktu agar kita di dalam sholat id ini mendapatkan pahala mulai dari awalnya sampai akhirnya. Dan kita memang berharap ibadah ini untuk diterima oleh Allah Ta'ala sebagai bekal kita di akhiratnya nanti. Kemudian juga berikutnya tempat pelaksanaan sholat id. Kita ambil singkat-singkat ya, karena kita akan membahas dua pembahasan dan beberapa dalil yang perlu kami sampaikan. Yang kami sampaikan kalau panjang kami persingkat dengan maknanya. Tempat pelaksanaan sholat id, maka beliau mengadakan di musola. Musola itu bukan menurut istilah kita orang Indonesia. Musola ini adalah masjid kecil yang tidak digunakan untuk sholat Jum'ah. Sebenarnya musola ini adalah istilah kita. Namun istilah hadis, musola itu tempat tanah yang lapang digunakan sholat id atau sholat istisqa, ini adalah musola. Jadi beliau tidak mengadakan sholat id itu di masjid, walaupun di masjid itu lebih mendapatkan pahala yang tinggi. Terutama masjid Nabawi dan juga masjid Mekah. Kenapa? Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat Idul Fitri dan sholat Idul Adha di tempat tanah yang lapang. Dan tanah yang lapang ini ada dua yang tidak boleh dipakai. Satu, apabila tanah lapang itu tempat pekuburan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu 'alal quburi wa la tajlisu 'alayha." Jangan kamu sholat di kuburan itu dan jangan kamu duduk di situ. Karena kuburan juga tanah yang lapang. Yang nomor dua, tidak boleh di tempat itu yang menjadi kekhususan hari ulang tahunnya orang kafir. Kecuali kalau tempat itu digunakan oleh kaum muslimin yang lainnya, tidak mengapa. Karena pernah ada salah seorang sahabat yang bernada berkorban di Buwana. Buwana suatu tempat, lalu menanya, hal fiha wasanu yu'bad? Dia menanya, kamu kok nadar korban di Buwana? Apakah di situ ada patung yang disembah? Entah itu berupa yaitu batu yang dikeramatkan atau pohon yang dikeramatkan atau yaitu tanah pekarangan yang dikeramatkan atau kuburan. Jawabnya, lah, bukan wahai Nabi. Tanah itu tidak ada yang dikeramatkan. Wa hal fiha 'idun min ayatihim? Apakah tempat itu juga dibuat untuk hari ulang tahunnya orang kafir? Cara tertentu, jawabnya lah. Qala fa awfi binadzarika. Maka beliau mengatakan, kalau begitu silakan kamu berkurban di situ menyembelihlah. Kenapa hubungannya dengan salat? Karena Allah mengatakan fa shalli li rabbika wanha. Salatlah kamu karena Rabbmu dan juga berkurbanlah. Jika orang berkurban tidak boleh jika orang salat tidak boleh di kuburan. Tidak boleh tempat yang ada patungnya, ada arcanya, ya ada tempat yang dikeramatkan. Tidak boleh di tempat yang itu dibuat hari ulang tahun orang kafir. Maka kurban pun juga tidak boleh di tempat tersebut. Adapun Imam Nawawi mengomentari dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya keutamaan sholat id itu adalah di tanah lapang. Kecuali di udur. Tatkala hujan deras. Atau juga semenjak dulu katanya Imam Nawawi bahwasanya di Mekah ini diadakan sholat idnya yaitu di masjid. Karena memang tidak ada yang tanah yang bisa menampung sejumlah kaum muslimin terutama pada yaitu hari raya. Ya, yang mana tidak menjumpai tanah bahkan itu berapa meter ya jauhnya dan juga berapa hektar. Maka dengan demikian para ulama menjadikan itu kekhususan karena memang tidak ada tempat yang semisal itu yang bisa menampung sekian banyak kaum muslimin. Kemudian berikutnya tuntunan ketika hendak keluar kita sholat id. Ini sebenarnya karena ibadah itu harus ada dalil. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan maka itu ditolak. Pertama kita dianjurkan untuk mandi sebelum kita berangkat ke tempat sholat mandi. Dan mandi itu maksudnya adalah mandi junub. Diawali kita membasuh zakar kita, kemaluan kita setelah bersih, kemudian kita membasuh tangan kita lalu berkumur, membasuh muka, tangan kanan, tangan kiri, mengusap kepala kita lalu mengguyur kepala kita 3 kali lalu membasuh badan kita yang kanan, yang kiri, kemudian 2 kaki kita. Itu cara yaitu mandi junub. Jadi diawali wudu dulu. Kemudian setelah itu mandi, ini mandi yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita terjun karena kita punya kolam yang itu untuk pemandian lalu terjun yang penting basah semuanya, tidak. Karena wudu itu juga ada tartibnya, ada awalnya dan juga ada akhirnya. Jadi mandi bukan hanya membasahi badan, tapi bagaimana membasahi badan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dijelaskan pula riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan hal itu, termasuk yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang nomor 2, berhias diri. Ya, dianjurkan kita berhias diri memakai pakaian yang terbaik, bukan termahal. Memakai pakaian terbaik dan dianjurkan untuk kita kalau laki-laki pakai parfum. Ya. Karena beliau dibuat oleh Allah Ta'ala senang dengan parfum. Namun untuk ibu-ibu tidak boleh memakai parfum. Dan untuk ibu-ibu yang mau pergi ke tempat sholat, hendaknya tidak memakai pakaian yaitu pakaian pria. Tidak boleh pakaian yang meniru orang kafir. Tidak boleh pakaian itu longgar tapi tipis. Tidak boleh pakaian itu tebal tapi press body. Ini supaya harus difahami. Dan tidak boleh pula pakaian yang membuat tertariknya seorang mengikat pandangan. Yang namanya itu pakaian suhrah. Dan juga tidak boleh pakai harum-haruman. Maka pakaian yang paling bagus adalah pakaian longgar. Yang sifatnya agak tebal walaupun kondisi pakaian itu tidak harus baru umpamanya. Jadi ini khusus untuk kalangan ibu-ibu. Kenapa kok demikian? Ya begitulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Siapa yang celananya, yang sarungnya sampai menutup mata kaki, maka yang di bawah mata kakinya dia orang itu masuk neraka. Maka wanita-wanita menanya, "Fakifa bina ya Rasulullah? Bagaimana dengan kita ini wahai Nabi? Apakah kita harus menarik pula supaya tidak kena masuk neraka?" Dia mengatakan ditambah 1 jengkal. Maka hendaknya 1 jengkal. Wahai Nabi, kalau 1 jengkal ini masih kelihatan 1 dirak. Ini khusus untuk wanita. Dan itu asal daripada pakaian wanita itu sendiri. Dan juga Allah mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Wahai wanita, jangan kamu gerak-gerakkan, kamu berjalan dengan kakimu itu supaya nanti tidak kelihatan keindahan kakimu. Itu dalam ayat demikian. Ini karena kita ya menjalankan ibadah harus dengan peraturan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketentuan yang dari ayat Al-Qur'an. Agar ibadah kita bukan hanya sekedar kita datang, namun benar-benar semua dari sisinya ada dalil. Kemudian juga bahwa laki-laki tidak boleh memakai cincin emas, tidak perlu juga pakai sutra. Kalau sutra sekitar 4 jari, entah itu untuk yaitu hiasan sakunya atau kerahnya, maka boleh. Karena sutra pernah beliau dihadirkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wahai Nabi, alangkah baiknya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi baju ini. Nah, baju siapa yang memakai baju sutra ini la khalaqalahu yaumal kiamat, dia tidak mendapatkan bagian besok pada hari kiamatnya. Selanjutnya pula, kemudian ketika kita dianjurkan makan sebelum sholat Idul Fitri, agar kita tidak dinamakan puasa, namun kita tidak dianjurkan makan untuk sholat Idul Adha, walaupun kita beli makan. Kalimat tidak dianjurkan lain dengan larangan. Dengan dasar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat menuju ke sholat Idul Fitri sehingga makan dulu. Karena Idul Fitri itu kembali buka. Walaupun kita tidak niat puasa, namun upayakan kita makan dulu, tadi kurma atau minum. Wala wa yaumal ad wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyatihi. Dan beliau tidak makan ketika mau sholat Idul Adha sampai kembali, kemudian makan dari daging kurbannya. Ya, hanya dianjurkan untuk sholat Idul Adha ini bagaimana segera untuk dilaksanakan. Dan bagi orang yang sifatnya punya kurban, boleh setelah sholat itu segera untuk siap-siap. Ya, mumpanya tidak mendengarkan khutbah tidak mengapa, beda dengan mendengarkan khutbah yaitu sholat Jum'ah, maka hukumnya wajib. Namun ini tidak wajib, bagi yang mendengarkan silakan, bagi yang mau berkorban dianjurkan segera menuju kepada korbannya. Dan diajarkan pula imam setelah sholat khutbah segera untuk memulai menyembelih di tempat itu pula, untuk sebagai panutan yaitu saudara-saudaranya yang lain. Dan korban kalau sudah disembelih baku dibagikan, segera dibagikan, itu lebih utama. Dan itu diatur bagi orang ahlinya, insya Allah tidak ada satu masalah. Dan ini menunjukkan beliau untuk sholat Idul Adha tidak makan dulu, sampai beliau pulang baru disembelih lalu makan. Namun tidak mengapa seandainya orang makan mungkin perutnya sakit atau punya penyakit mah yang lainnya, ini adalah tidak mengapa karena di sini tidak ada larangan. Namun memberi contoh beliau sebaiknya tidak makan dulu kecuali setelah sholat. Berikutnya pula, mengapa dijelaskan demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat demikian agar kurban cepat disembelih dan agar segera dimakan. Kemudian yang berempat, yaitu keempat di antara adab kita mau sholat Id, kita hanya bertakbir ketika keluar dari rumah menuju ke tempat Id, menuju ke tempat lapangan. Dan takbir yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamdu. Atau Allahu Akbar tiga kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamdu. Maka itu yang ada tuntunan dari kalangan para sahabat, dan itu hendaknya dijaharkan, dikeraskan suaranya, namun tidak dengan komando atau tidak bersama-sama. Ketika kita keluar dari rumah menuju ke sholat Id, itu yang paling dimuakkatkan, ditekankan. Adapun untuk para wanita atau ibu-ibu, tetap bersuara dengan suara yang cukup didengarkan sendiri, karena suara wanita adalah bagian daripada aurat. Bahkan sholat pun tidak boleh menekor dengan kalimat subhanallah, tetapi dengan tepuk tangan. Begitu Islam mengatur kita yang sebaik-baiknya, dan memang dibedakan karena laki-laki lain dengan wanita. Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita. Jadi kita tidak menanya mengapa atau bagaimana, karena kita harus sami'na, kami mendengarkan, wa'ta'na. Kalau mengapa itu merupakan suatu tantangan, kecuali kalau kita tidak tahu, ya maka orang tidak tahu menanya. Tapi kalau itu sudah dijelaskan, kita cukup mendengarkan dan juga mentaatinya. Selanjutnya pula, dalam satu hadis yang menjelaskan takbir ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya menuju ke tempat salat bertakbir sampai di tempat salat itu. Wa hatta yaqdiyas salata, dan sampai selesai salat. Fa idza qada salata qata'at takbir. Maka apabila sudah selesai salat maka memutus takbirnya. Dan perlu difahami ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu keumuman mulai tanggal saat malam 1 Dzulhijjah sampai yaitu ayyamut tasyrik. Itu mutlak. Artinya kapan saja ada di mana saja. Karena ada hadis yaitu yang memberi penjelasan ma min ayyamin al-amalu salihu fiihinna habbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyamil asri. Tidak ada suatu hari yang mana amal soleh pada hari itu yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala melainkan 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah ini. Lalu dia mengatakan fa'aksiru dzikrullah wa'aksiru at-tahlila wa'at-takbira wa'at-tahmid. Perbanyaklah zikir kepada Allah Ta'ala malam, siang, pagi, sore, dan juga perbanyaklah membaca yaitu la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca yaitu at-takbir Allahu Akbar. Perbanyaklah membaca at-tahmid yang kalau disimpulkan Allahu Akbar yang takbirnya. La ilaha illallah wallahu akbar itu tahlilnya. Allahu Akbar walillahil hamd itu tahmidnya. Atau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanakallahumma, subhanakallahumma wa bihamdika. Apalagi itu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan juga yang lainnya yang artinya menunjukkan di situ takbir, tahmid dan juga tahlil. Ini adalah dianjurkan kapan saja kita mau tidur. Adapun takbir yang dijelaskan sebagian orang-orang kalau sudah habis sholat waktunya yaitu Arafah, ya malam Arafah setelah sholat bertakbir, ini tidak ada tuntunan. Karena beliau setelah sholat adalah istighfar. Adapun setelah istighfar maka bertakbir silakan. Setelah selesai kita zikir sholat. Dan itu diterangkan oleh para ulama sunnah seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Albani dan juga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Demikian juga Syekh Shalih Fauzan, ya merupakan ittifaq kita setelah yaitu sholat wajib maka kita istighfar dulu. Adapun kita mau bertakbir silakan setelah kita selesai zikir. Bahkan juga khutbah pun tidak ada dari kalangan yaitu hadisnya maupun amalan sahabat diawali khutbah itu harus dengan takbir. Tapi diawali yaitu dengan alhamdulillah. Sedangkan di tengah-tengah khutbah diselingi dengan takbir maka itu bagian daripada takbir secara mutlak. Kemudian berikutnya yang nomor 5. Disuruhnya wanita-wanita dan anak-anak kecil agar berangkat ke tempat sholat. Sebagaimana tadi dijelaskan, jadi kita ajak keluarga kita menuju ke tempat sholat ini. Walaupun tidak sholat, ya karena udur, haid atau nifas selagi mampu datang di tempat sholat, maka hadir untuk menyaksikan yaitu kehadiran kaum muslimin. Adapun yang berkewajiban sholat tetap sholat di tempat tersebut. Kemudian juga apa katanya Rasulullah sallallahu katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menunjukkan anak kecil pula dianjurkan datang tapi kita harus menjaga anak itu. Yaitu dijelaskan oleh salah seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika aku masih kecil aku ini ditanya ya, apakah engkau pernah menghadiri salat Id? Iya, aku pernah menghadiri salat Id. Naam. Walau la makani minas sigari ma syahidtuhu. Seandainya bukan saya ini karena masa anak kecil dihadap orang banyak ini, tentu saya tidak menghadirinya. Namun tetap anak boleh dibawa, namun jangan sampai yaitu mengganggu saudara-saudara kita yang sedang sholat. Kemudian juga dianjurkan pula yaitu melewati jalan pergi dan pulang dengan beda. Ini kalau kita punya dua jalan. Kalau jalan satu mungkin kalau pertamanya kita kanan kemudian pulangnya kiri tidak mengapa. Kalau ada dua jalan itu dianjurkan karena memang begitulah sunnahnya beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumi idin khalaqat qarib, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat menuju ke tempat salat Id, maka beliau menyelisihi jalannya, jalan pergi dengan lain dengan jalan, yaitu ketika pulang. Dan pula dianjurkan kalau mungkin dengan jalan kaki. Karena yang kaki ini merupakan syiar kaum muslimin, kompaknya kaum muslimin. Kecuali kalau tempat itu jauh dan dia harus membawa orang tuanya, kerabatnya, yang menurut mereka ini adalah hal yang sangat ribet, kalau tidak dengan kendaraan maka boleh. Kenapa kok demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-'id mashiyan wa yarji'u mashiyan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju ke tempat salat berjalan kaki, pulangnya pun berjalan kaki. Ini menunjukkan keutamaannya. Namun jika tempat itu jauh harus kita kejar dengan sepeda motor atau mobil. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan yaitu waktunya. Maka ini termasuk perkara yang darurat. Dan juga boleh kita walaupun dekat memakai kendaraan, namun paling utamanya kita itu kalau memungkinkan yaitu dengan jalan kaki. Kemudian juga sholat ini tidak ada azan, tidak ada qomat. Dan tidak ada istilah as-sholatu jami'ah, tidak ada. Tidak sholatu jami'ah untuk sholat istisqa. Jadi tidak ada azan, tidak ada qomat, tidak ada tahiyat lapangan, tidak ada pula sholat qabliyah, dan tidak ada pula sholat ba'diyah. Ini semuanya karena tidak ada, ya kita tidak mengadakannya. Karena ibadah itu harus ada contoh. Tatkala Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita, maka kita mengerjakannya. Kalau tidak ada, kita tidak mengerjakannya. Begitu makna wa mayyuti'ir Rasulullah faqad atau Allah. Kemudian yaitu berikutnya, yaitu tata cara sholat Id. Tata cara sholat Id kesimpulan sebagaimana sholat kita dua rakaat. Namun yang pertama yaitu dengan di awal yaitu dengan takbir 7 kali, itu namanya takbir, yaitu kalau takbir ihram hukumnya wajib. Dan takbir yang 7 kali ini untuk awal, seandainya orang itu lupa maka tidak harus mengulangi sholatnya. Karena itu para ulama telah sepakat itu dihukumi mustahabah. Dan juga apa bacaan di antara takbir, bunyi Allahu Akbar. Lalu Allahu Akbar di tengah takbir 7 ini atau takbir 5 untuk rakaat yang nomor 2 ini, para ulama menjelaskan bisa juga kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau Allahumma farli warhamni. Ini keterangan dari kalangan para ulama. Namun kalau kita diam tidak mengapa. Adapun kita bertakbir yang pertama wajib mengangkat tangan. Untuk takbir yang keduanya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan angkat tangan karena berdasarkan setiap gerakan itu angkat tangan. Dan ada yang mengatakan cukup takbir saja karena tidak ada keterangan harus angkat tangan. Dan ini harus kita maklumi. Ya, seperti dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Adapun sholat jenazah dan juga sholat Id, takbirnya selain takbiratul ihram tidak ada nas yang menunjukkan harus angkat tangan. Tatkala tidak ada nas, beliau mengatakan menurut asal tidak angkat tangan. Namun kalau ada surat kita angkat tangan, kita memaklumi hal ini karena ini adalah yaitu perbedaan pendapat dari kalangan para ulama sunnah. Kemudian berikutnya kita yaitu kembali kepada insyaallah masalah urusan. Nah, bagaimana apabila Id ini jatuh pada hari Jumat? Dan kemungkinan besok ini Id ini jatuh pada hari Jumat. Karena awalnya adalah hari Rabu. Dan juga ulama Saudi, pemerintahan Saudi, yaitu menggenapkan bulan yaitu Dzulqa'dah. Sehingga jatuh satu yaitu Dzulhijjahnya jadi hari Rabu. Jadi insya Allah tidak ada perbedaan dengan kita. Dijelaskan di sini, apa katanya Rasulullah sallallahu katanya sahabat Zaid bin Arqam, asyhadu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 'aidaini ijtama'a fi yaumin. Saya pernah yaitu menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hari raya kumpul satu hari. Dua hari raya kumpul satu hari maknanya Idnya hari Jumat. Ya, dan hari Jumat itu hari rayanya kaum muslimin untuk pekanan kita. Tapi ini hari raya jatuh pada hari Jumat. Apa katanya? Qala kafa kaifa sana'a? Qala shallal Ida summa rakhasa fil Jum'ati. Maka beliau tetap menjalankan salat Id. Namun beliau memberi keringanan untuk tidak salat Jumat. Jadi ketinggian sholat Id ini lebih tinggi kewajibannya daripada sholat Jum'at, tatkala sholat Id jatuh pada hari Jum'at. Dan ini juga termasuk pendapat yang paling kuat yang mengatakan bahwa sholat Id itu adalah fardu ain. Kenapa beliau mengatakan barang siapa yang sudah sholat Id summa rakhasa, maka boleh meninggalkan sholat Jum'atnya. Bukan barang siapa yang sholat Jum'ah boleh meninggalkan sholat Idnya, tidak. Man sa'an yusallia fal yusalli, kata beliau, siapa yang ikut sholat Jum'ah silakan, dan siapa yang tidak ya tidak mengapa. Namun para ulama menjelaskan tetap bagaimana takmir masjid tetap mengadakan sholat Jum'ah. Untuk memberi kesempatan bagi orang yang udur, mungkin tidak sholat Id, ya karena ada suatu sebab sakit yang lainnya. Sehingga waktu Jum'atnya dia sehat bisa melaksanakannya. Dan juga diperbolehkan bahkan juga afdal untuk orang yang sholat Id lalu ikut sholat Jum'at. Karena sholat ini adalah amalan yang sangat mulia. Baik, itulah yang berkenaan dengan masalah yaitu sholat Id. Kemudian kita menjelaskan tentang tuntunan kurban. Ini juga termasuk bagian ibadah yang harus kita fahami dengan dalil. Pertama, kurban itu lebih umum daripada udhiyah. Jadi kalimat kurban itu bahasa Arab. Dari kata qarraba yuqarribu, ta'ayani kurbana. Kurban itu maknanya mendekatkan diri, taqarrub. Taqarrub itu bahasa Arab. Mendekatkan diri kepada Allah. Secara umum orang sholat berarti kurban dia. Orang dia beramal sholat. Namun kalau udhiyah lain. Udhiyah ini adalah binatang ternak. Ya, jadi kita akan namanya kurban. Tapi udhiyah itu bahasa dari Al-Qur'annya. Udhiyah itu adalah binatang ternak yang disembelih setelah sholat Idul Adha. Dalam rangka taqarrub. Mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya kurban. Jadi binatang ternak. Bukan sembarang binatang. Binatang ternak yang disembelih setelah sholat Id dalam rangka taqarrub kepada Allah. Ini makna kurban. Dan bagaimana hukumnya? Para ulama beda pendapat. Maka ada yang mengatakan itu sunnah mu'akkadah. Dan ada yang mengatakan itu wajib. Lepas daripada perbedaan para ulama bahwasanya kurban adalah syariat Allah dan termasuk seimbang dengan sholat. Nah, karena itu bagi orang yang mampu, maka sekiranya mampu maka hendaknya berkurban. Bahkan sebagian para ulama kalau dia sifatnya bisa hutang dan positif untuk bisa membayar maka boleh. Tapi kalau dia belum tahu, ya memungkinkan karena dia miskin dan tidak tahu bisa membayar atau tidak, maka Allah Ta'ala tidak mewajibkan satu amal yang orang itu tidak mampu. Karena Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuan. Dan juga karena Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Itu menunjukkan syariat. Salatlah kamu karena Rabbmu dan berkorbanlah. Jadi kurban itu merupakan penyembelihan paling tinggi pahalanya dan paling mulia amal dibandingkan dengan menyembelih akikah, dibandingkan orang itu menyembelih untuk yaitu menghormati tamu, dibandingkan orang itu menyembelih untuk walimah. Karena kurban ini ada hal tertentu yang harus diperhatikan oleh bagi orang yang berkurban itu sendiri. Kemudian juga dijelaskan pula yaitu tentang tadi hukum sudah jelas. Niatan kurban ada tiga, ini kita lanjutkan apa azan dulu? Lanjut. Bagus. Niatan kurban itu ada tiga macam. Dua yang disyariatkan, satu yang tidak disyariatkan. Yaitu kurban untuk orang yang hidup menyertakan keluarganya setelah meninggal dunia. Atau menyertakan pula kerabatnya yang telah meninggal dunia atau belum meninggal dunia. Maka ini boleh. Jadi kita berkorban, lalu kita punya bapak, ibu telah meninggal dunia. Atau seorang istri, dia ingat jasanya suami. Maka berkorban untuk suami yang telah meninggal dunia. Tapi istri juga korban, maka ini boleh. Dan itu paling baiknya. Ya, karena beliau mengatakan, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini kurbannya Nabi Muhammad. Wa min ali Muhammad. Dan dari kerabatnya Nabi Muhammad. Wa min ummati lam yudhi. Dan untuk umatku yang belum bisa kurban. Untuk umatku yang bisa, belum kurban, bisa jadi umatnya yang telah meninggal dunia. Bisa jadi yang belum pula. Jadi ini paling utamanya. Bagaimana kita berkorban menyertakan diri kita dan keluarga yang lain. Baik keluarga itu telah meninggal dunia atau masih hidup. Karena sering beliau di dalam doanya ketika yaitu berkorban. Allahumma taqabbal min Muhammadin. Wa min ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini korbannya Muhammad dan juga kerabatnya Muhammad. Ini yang paling utamanya. Yang nomor dua. Jika orang meninggal dunia itu sebelumnya nazar. Nazar itu maknanya punya niat yang kuat untuk berkorban. Taruhlah sekarang orang itu sudah ada niatan. Sapinya sudah disiapkan atau kambingnya. Nah, padahal kita waktu ini belum waktunya korban. Lalu orang itu meninggal sekarang. Maka tetap korban dilaksanakan walaupun keluarga yang hidup tidak korban. Karena ini sudah minatnya dari orang yang meninggal tadi sebelumnya dia sudah ada niat untuk berkorban. Yang nomor tiga. Orang meninggal dunia ini tidak ada niat untuk korban sebelumnya karena kemiskinannya. Atau memang tidak ada niat. Ya, lalu keluarga yang hidup ini mau mengorbani yang meninggal dunia saja. Baik, saya tidak korban. Tapi ini untuk ibu saya yang telah meninggal dunia, ini bapak saya yang telah meninggal dunia. Maka ini tidak ada tuntunan. Walaupun sebagian para ulama membolehkan, namun Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memperkuat ini kita tidak mengamalkan karena beliau tidak mengamalkannya dan juga para sahabat tidak mengamalkan. Ya, ini perlu dipahami agar kita bisa yaitu mendapatkan pahala sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kurban. Dan bahkan masalah waktu kurban. Kurban ada waktunya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man dzabaha qabla sholati fa innahu lahmun qaddamahu li ahlihi." Siapa yang menyembelih binatang kurbannya sebelum sholat, itu berarti daging yang dipersiapkan untuk keluarganya. Bukan kurban. Kemudian beliau mengatakan wa man dzabaha ba'da sholati atamma nusuku wa asaba sunnatal mursalin. Barang siapa yang berkorban setelah sholat. Nah, setelah sholat. Maksudnya setelah sholat id, maka berarti telah sempurnanya kurbannya dan dia telah mendapatkan sunnahnya orang-orang muslim. Ini menunjukkan kurban pertama kalinya setelah sholat id dilaksanakan. Dan itu yang paling utama. Walaupun besok ini namanya hari Jumat. Ada sebagian orang sudah isu-isu ini. Daripada repot-repot. Ya, kita nanti gak selesai. Maka bagaimana kalau hari Sabtunya. Karena ulama telah bersepakat. Yang paling bagus kurban itu pada hari yang pertama. Kecuali kalau tidak mampu hari yang pertama. Tidak bisa habis. Maka berarti hari yang takrik yang pertama, kedua, ketiga. Namun sebelumnya dibagi ada korban hanya tiga atau hanya lima. Dah ini ya di korban disembelih untuk setelah sholat. Besok ini untuk yaitu tanggal satunya, tanggal sebelahnya. Besok ini tanggal 12-nya. Maka ini pendapat yang lemah. karena tidak ada satupun tuntunan yang membolehkan seperti itu. Namun apabila binatang ternak itu banyak sekali, enggak mampu untuk satu hari, boleh kita untuk hari yang tasrinya pertama, hari keduanya, hari ketiga, selagi belum terbenam matahari. Ini supaya dipahami, ya. Jadi yang paling bagus kurban itu setelah sholat id. Ya, setelah sholat id, ya, walaupun sebagian tidak sholat Jumat tidak mengapa. Karena kita hendaknya membuktikan hal ini. Karena kita berkurban bukan menurut kebiasaan manusia, tapi menurut sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak selesai, baru hari yang kedua, yang sebelasnya, dua belas, yang tiga belasnya. Dan boleh berkorban itu di sebelah malam hari. Namun yang paling utama adalah siang hari, karena luasnya dan juga lebih gampang siang hari daripada yaitu malam hari. Itu singkatnya demikian. Ya, harus kita pahami. Adapun dalil banyak menyebutkan demikian, namun agar kita bisa terpenuhi apa yang kita harapkan, kita singkat-singkat seperti itu. Lalu pembagian yaitu daging kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wattakhiru watasaddaqu." Makanlah daging itu dan boleh kamu simpan dan juga sedekahkan. Para ulama membagi daging kurban tiga. Sepertiga untuk yang berkurban. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Wajib untuk orang berkurban itu makan. Namun sebagian lagi mengatakan itu anjuran saja. Karena ada orang yang tidak senang dengan daging yang dikasihkan orang. Yang nomor dua untuk fakir miskin. Bagian yang nomor dua. Yang nomor tiga dihadiahkan untuk kerabat-kerabatnya atau tetangganya yang mampu. Karena kurban boleh dihadiahkan. Tapi kalau zakat fitrah tidak boleh untuk orang kaya. Zakat mal tidak boleh untuk orang kaya. Tapi kurban boleh. Ini menunjukkan ibadah sudah ada tatanan sendiri. Adapun kalau kita menyimpan ini ya. Padahal yang kurban itu hanya sedikit. Sedangkan orang itu kelaparan, banyak yang kurang. Yaitu daging, maka sebagian kita tidak menyimpan. Sebagian kita bagikan, kita makan apa adanya. Tapi kalau binatang yang dikurban itu banyak, kita mendapatkan sepertiga, sebagian kita makan, sebagian yang kita simpan diperbolehkan. Karena beliau mengatakan, kulu wadakhiru watasoddaku. Selanjutnya pula, dijelas itu tadi keterangan dari Fatwa Lajnah Daimah nomor 1957. Kemudian berikutnya ketentuan hewan yang dikurbankan. Tidak semuanya hewan bisa dikurbankan. Tetapi hewan yang dikurbankan adalah al-bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Maknanya bahimatul an'am itu adalah binatang ternak yaitu unta, sapi, kambing. Dan yang paling bagusnya unta. Karena paling mahalnya. Kemudian yang nomor dua, sapi. Yang nomor tiga, kambing. Nah sekarang baik mana, korban kambing kah atau iuran tujuh orang untuk satu sapi? Para ulama berpendapat yang paling baik kalau iuran kalimat iuran itu kambing. Jadi sudahlah. Jadi masing-masing berkorban kambing itu lebih utama daripada sapi ini dibeli oleh orang tujuh. Bukan berarti tidak boleh, tapi lebih utamanya ya maka dengan kambing. Tapi kalau orang itu sapi untuk satu orang tentunya lebih tinggi, yaitu pahalanya daripada satu kambing. Tapi kalau untuk iuran, maka para ulama berpendapat dengan satu kambing itu lebih baik daripada kambing tujuh itu ya nilainya dibuat untuk membeli satu sapi. Ini harus kita pahami. Kemudian ketentuan umur. Karena ada dalam satu hadis, la tadbahu illa musinnah. Jangan kamu menyembelih binatang ternak kurban kecuali sudah sampai umur. Faman lam yajid, faman ta'assar bidzalika. Siapa yang merasa kesulitan untuk yang mencari umur itu, maka boleh jaza'un minadzni. Jaza'un maknanya kambing dibas yang berumur 6 bulan. Jadi kalau unta berumur 5 tahun sempurna. Kalau sapi berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau kambing berumur 1 tahun masuk 2 tahun. Ini ketentuan yang ada. Kecuali apabila tidak ada kambing yang berumur seperti itu, boleh kambing gibas, ya, do'en itu yang dia gemuk berumur 6 bulan. Ini minimalnya. Ini harus kita pahami, karena ini semuanya adalah kembali kepada yaitu tuntunan. Dan kambing jantan itu lebih utama daripada betina. Dibolehkan karena keumuran hewan. Ya, karena sapi ada yang betina, ada yang jantan, namun dikatakan oleh para ulama di yaitu utamakan yang sifatnya jantan. Dan juga keutamaan pula binatang kurban yang paling gemuk, ya, dan juga paling sempurna. Paling gemuk dan paling sempurna. Kemudian keutamaan pula tadi unta dulu, kalau tidak unta dulu kemudian sapi, kemudian kambing. Kemudian juga diupayakan pula warna yang paling utama. Ini semuanya karena ini masalah urusan ibadah. Warna yang paling baik adalah warna putih polos, kemudian ada warna abu-abunya. Ya, warna putih polos kemudian warna ada abu-abunya, kemudian baru warna yang hitam. Ini ketentuan, ya. Namun seandainya kita menjumpai tidak sepertinya tidak mengapa. Tapi kalau kita ada seperti itu, maka itu telah dijelaskan oleh para ulama sunnah. Kemudian binatang ternak yang cacat yang tidak boleh untuk kurban. Ada empat. Sebagaimana beliau menjelaskan yaitu al-arja'u al-bayinu arjuha. Yaitu yang pincang. Nah jelas-jelas pincang. Maka tidak boleh. Ya boleh disembelih tapi tidak boleh digunakan untuk kurban. Demikian juga yang buta sebelah. Apalagi buta dua-duanya. Maka tidak boleh. Al-aura'u al-bayinu auruha. Buta yang sudah jelas. Namun kalau dia yaitu buta malam hari. Malam hari tidak bisa melihat. Ya siang hari bisa melihat tidak mengapa. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya saya Ibn Sayyid rahimahullah ta'ala. Atau kerok. Ya, yaitu melihatnya. Juling ya. Tapi dia bisa melihat. Tidak mengapa. Kemudian juga yang nomor tiga. Yaitu binatang yang nampak jelas sakitnya. Seperti kulitnya dia terkelupas. Ya. Ralat di situ atau yang lainnya ada ulatnya maka tidak boleh. Boleh disembelih, boleh dijual, boleh dimakan, namun dijadikan binatang kurban maka tidak diperkenankannya. Kemudian juga binatang yang sudah tua sangat, ya, yaitu yang tidak punya sumsum, ya sudah tua walaupun besar kata mahal, tapi karena binatang kurban itu bukan untuk pajangan. Tetapi itu untuk dimakan maka hendaknya dicarikan yang gemuk, ya, yang banyak dagingnya. Adapun apabila sudah tua maka tidak diperkenankan untuk dijadikan kurban. Adapun cacat yang menyebabkan makruh boleh tapi kurang disenangi, di antaranya yaitu sebagian telinganya ada yang terpotong atau tanduknya terpotong enggak apa-apa. Tanduknya pecah atau patah boleh. Tapi kurang sempurna. Ibaratkan nilai pahalanya berkurang. Kemudian juga ada cacat yang tidak berpengaruh kepada kurban. Ada cacat yang tidak berpengaruh kepada kurban. Seperti yaitu kurang sempurna. Dia itu sehat. Tapi suruh jalan gak mau. Jadi mau ya senang aja. Jalan mau. Tapi kalau sudah dibiarkan, ditinggalkan. Duduk lagi atau jatuh. Beristirahat lagi tidak mengapa, karena itu pada dasarnya bukan cacat, ya, namun itu kurang kesenangan dari binatang itu sendiri. Seperti giginya ompong, ya, atau tidak berekor. Ada yang bukan tidak berekor, atau bunting, nggak pernah, yaitu beranak, ya. Atau tidak berhidung, pesek umpamanya hidungnya itu nggak mengapa, karena itu bukan cacat empat tadi. Kemudian juga berikutnya yaitu berkenaan dengan bolehkah menjual daging kurban yang nampak di tengah masyarakat, ya, entah yang kurban atau panitia sebagai wakil yang berkurban ini biasanya kalau menyembelih kulit itu dijual. Ya, dijual semuanya lalu diwujudkan kambing lagi lalu nanti disembelih. Atau dijual dibagikan untuk orang-orang fakir miskin. maka ini adalah kebiasaan yang tidak cocok dengan sunnah. Nah, semoga yang sudah lewat seperti itu karena tidak tahu, Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dan juga mengganjar karena sebab niat kita yang baik, tapi kita tidak tahu. Namun setelah tahu, kita tidak boleh melaksanakan hal itu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, bagaimana dengan menjual daging kurban? Maka dia tercengang. Loh kok dijual? Subhanallah, dia sangat mengherankan. Bagaimana dia berani menjualnya padahal hewan itu miliknya Allah. Dilain dengan binatang yang itu dijual belikan. Ini kurban itu diserahkan. Ya Allah, hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini kurban darimu, ya Allah, untukmu. Dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala lalu dijual. Maka ini tidak boleh. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, dan juga Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, jika ada orang bertanya, kenapa kita ini yang berkorban dilarang menjual sebagian dagingnya atau kulitnya? Karena itu sudah dipersembahkan, itu diberikan oleh kepada Allah Ta'ala. Gimana kita berikan lalu kita jual? Adapun setelah disembelih, ya, yang dibelinya Allah lalu dibagikan sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan. Lalu orang yang menerima kulit itu dia mau yaitu menjual, silakan. Karena itu sudah sedia. Dan bukan lagi kurban untuk orang itu. Tapi dia menerima daging kurban. Ada pun yang berkurban atau panitia tidak boleh menjualnya. Ini harus dipahami, ya. Karena panitia itu wakil. Ya, mewakili untuk mengurus penyembelihannya. Bukan dia itu menerima. Ini harus dipahami. Dan ini banyak. Bahkan juga ada sebagian ini bagaimana di kurban untuk dipotong-potong dulu untuk makan-makan bersama sebagai ongkosnya. Nah, ini juga sering kita jumpai. Kalau itu sebagai upah untuk orang yang ini, tidak boleh. Karena binatang kurban ya Allah bukan dibuat untuk upah. Adapun kita namanya memiliki duit, ya, dah ini kerjakan, ya, nanti dikasih panitianya upah dari duit, ya, entah itu kita iuran sendiri atau dari yaitu kita minta dari yang berkorban, yang menyerahkan korban di sini, maka hendaknya ngasih uang sekian, maka tidak mengapa. Ini bagi kita fahami. Demikian juga ada ketika dibentuk panitia, ya, panitia korban, biasanya ada pula pembubaran panitia korban. Disiap sediakan satu kambing ini untuk acara pembubaran. Ini tidak boleh. Itu kambingnya siapa dibuat untuk acara pembubaran itu? Kalau memang mereka tidak apa-apa, kita panitia, ya, uluran 10 ribuan, ya, bukan dinamakan daging kurban, mau di sebelah silakan. Tapi miliknya orang lalu dibuat untuk dia, tidak boleh. Dan juga tidak boleh pula binatang kurban itu niat untuk walimah. Wah, ini kita lihatkan daripada repot-repot nanti, ya, kita kurban sambil walimah. Karena walimah bukan untuk, walimah itu untuk dimakan, beda. Tapi kalau kurban maka tidak harus dibagikan daging. Para ulama sepakat kurban tidak boleh dimasak dibagikan. Tapi di ya potong-potong dibagikan daging itu. Ya, ini yang harus kita pahami, ya. Karena kita berlalu beberapa tahun itu mungkin karena kebiasaan nenek moyang kita seperti itu. Nah, kita perlu mempelajari lagi, ya. Ternyata, ya, yaitu seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi daging kurban dipotong-potong dibagikan kepada yang berhak, bukan untuk dimasak lalu dibagikan. Lain yaitu dengan kita mengajarkan walimah, karena walimah langsung untuk dimakan di situ. Dan jumlah orang diundang itu lain dengan binatang kurban. Ini perlu dipahami. Nah, untuk keterangan berikutnya, bagaimana yaitu dengan kulit? Nah, ya, tadi sudah dijelaskan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menyembelih unta hewan kurbannya miliknya. Kemudian aku ini diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberi kepada tukang potongnya atau jaganya upah sedikit pun dari daging atau dari binatang kurban itu. Dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga beliau, sahabat Ali, ketika diamanati oleh beliau untuk menyembelih sebagian yang lain itu, mengambil uang dari sakunya sendiri. Sakunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian dibagikan untuk orang-orang yang sekiranya itu sebagai upahnya. Jadi kalau upah itu berbentuk dari uang, ya atau yang lain yang boleh, namun jangan upah ini diambilkan dari daging atau kurban. Yang biasanya kadang-kadang orang itu dia motong-motong, saya ini bagian jeruan, saya ini 2 jam lebih, saya minta lebih, lah tidak bisa. Kita mencari pahala di sini, bukan cari duit. Kalau cari duit ya di pasar, toko jual beli sana atau nukang. Kita ini mencari pahala, dan oleh karena itu ini harus diperhatikan, dan panitia betul-betul harus memahami dalam masalah ini. Tidak semuanya gampang boleh orang ikut terjun. Kita sebagai pimpinan ini kita atur. Kadang-kadang kalau sudah kurban orang itu datang semuanya. Kalau waktu sholat tidak datang, salim tidak datang. Nanti kurban kemeruduk datang semuanya. Jadi kalau sudah selesai hilang tidak ada juga yang membersihkannya. Maka ini tidak boleh. Jadi kita sebagai pimpinan kita atur. Baik, ini sudah ada panitia sendiri. Jadi ini bagian yaitu pelulangan. Ini bagian pemotongan, bagian jeruan, bagian membersihkan. Yaitu khususnya hendaknya kita rapikan dan beritahu, di training. Kita ingin mencari pahala loh. Ada pun sebagai panitia dia mendapatkan daging semisal yang lain boleh. Namun jangan sampai dia punya perasaan, saya ini kan juga panitia. Ada daging bagian seperti yang lain lalu saya ini bagian upah, saya ini tidak boleh. Satupun para ulama tidak memberikan hal itu. Arisan kurban kambing, nah, ini juga kadang-kadang kita jumpai di sekolah-sekolah, ya, karena maraknya mau mengajari anak-anak didiknya itu bagaimana anak didik itu bisa mengerti masalah kurban, lalu mengirimkan surat kepada wali-wali murid dianjurkan, bahkan jika bersifat paksaan setiap murid dianjurkan 10.000 atau 15.000, ini tidak boleh. Ya kali memang sebenarnya mau makan-makan bersama yang beli kambing boleh, tapi itu jangan dinamakan kurban. Dan tidak satu pun seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabatnya. Bahkan para ulama melarang hal tersebut. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala melarangnya yang demikian itu. Baik, barangkali itu yang dapat disampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan, ya, atau tadi yang belum kita sampaikan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitumul hilala wa arata ahadukum ayudakhya falyumsik min sa'rihi wa athfari." Siapa yang melihat hilal, yaitu satu tanggal 1 bulan Dzulhijjah sedang sudah punya niat untuk menyembelih kurban, maka hendaknya menahan dirinya tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kuku. Sampai kapan? Sampai binatang ternak itu disembelih. Itu diantaranya hal yang harus kita yaitu fahami. Adapun kita lupa, namanya lupa, Allah Ta'ala tidak menghukum orang yang lupa. Tapi itu dianjurkan untuk yang berkurban. Adapun kita kurban satu kambing di rumah kita, istri yang lain, maka istri tidak berhak, tidak ada yaitu larangan untuk memotong kuku atau sesuatu yang dipotongnya. Namun yang berkurban punya suami atau istri, ya itulah yang dilarangnya. Baik, itu yang dapat disampaikan, ya nanti ada beberapa masalah yang belum tertera atau belum dijelaskan boleh disampaikan. Mana yang lebih afdol berkurban di lingkungan ini apa ini? Di lingkungan sekitar atau berkorban di tempat yang dianggap lebih membutuhkan. Kita yang paling bagus itu korban di mana kita bertempat tinggal. Kalau kita banyak, kita boleh mengirim korban di tempat yang lain. Tapi paling baiknya orang itu berkorban di tempat tinggalnya agar dia syiar Islam itu, ya, difahami, dan juga karena ada kurban ada hubungannya kapan disembelih. Maka ketika kita sudah salat maka kita menyembelih kurban. Adapun setelah kurban kita yaitu mendapatkan daging yang banyak mau dikirim ya di kota mana, di desa mana dan bisa ditempel, boleh. Tapi paling baiknya kita berkurban di tempat kita kecuali kalau kita punya kerabat atau orang bisa dipercaya di mana di sana ada orang-orang sangat membutuhkan kurban, boleh. Tapi jangan gampang kita mempercayakan orang kecuali orang-orang betul dia orang yang jujur tahu din sehingga dia menjadi orang yang amanat, insya Allah tidak ada satu masalah. Makanya para ulama seperti semacam itu tidak membawa kurbannya di luar. Seperti zakat fitrah, ada pun zakat mal yang lainnya karena yaitu 8 asnaf maka dikirim ke sana kemari. Namun kurban ya kalau kita merasa memang banyak bisa kita oper di tempat yang lain. Dan juga begitu panitia. Panitia itu paling kadang dititipi amanah, jangan sampai kita ya menurut inisiatif kita. Tapi beritahu ini kurban seandainya saya sembelih saya bagikan di tempat-tempat yang lain boleh atau tidak. Dan yang paling dekat itu lebih berhak. Wa atal mala ala kubi dawil kurba, wal yatama wal masakin, wal jari dil kurba, wal jari dil curub. Jadi tetangga dekat, tetangga yang jauh itu lebih didahulukan sebelum kita mengoper atau memindah kurban itu di tempat yang lain. Karena yang sampai kepada kita ini, yang sampai kepada Allah Ta'ala bukanlah daging dan darahnya. La yanalallahu lukum wa la timauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah Ta'ala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ustaz jika memilih tempat sholat id? Kalau kita maksud memilih tempat sholat id karena tempat yang diadakan itu dari kalangan orang alim bid'ah yang memungkinkan kita tidak bisa sempurna sholat kita, tidak mengapa. Tapi kalau selagi yang di tempat itu ya diadakan ya dan juga sesuai dengan sunnah maka kita sholat di tempat yang kita tempat itu lebih utama. Nah demikian juga masjid. Kecuali kalau kita seperti ini kan taklim, maksud kita itu taklim dulu. Jadi bukan kita nanti kalau Jumat lebih ke sana, Jumat lagi keliling ke sana. Ya kan ada orang nanti apalagi Jumat kita dari keliling itu tidak ada sunahnya. Nah adapun kita sholat di tempat yang lain karena ada sebab kita menyampaikan ilmu atau kita berkunjung kepada keluarga kita sehingga kita menjumpai tempat di situ, maka itu kita sholat di mana kita menjumpai waktu sholat. Namun kita memilih-milih ya yang paling dekat dengan tempat kita selagi mengikuti sunnah, maka itu anjurannya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh satu keluarga diwakili kurban satu kambing saja? Boleh, ada hadisnya. Namun satu kambing ini harus satu orang. Ya, tidak boleh suami istri iuran atau dengan anaknya atau cucu, tidak. Jadi satu orang ya mewakili yang lain walaupun yang lainnya mampu. Ketika dalam satu rumah tangga ada yang satu maka telah menggugurkan yang lainnya. Tapi tetap apabila sebagian yang lain berkorban itu lebih utama. Jadi membolehkan dalam rumah tangga satu kambing saja kemudian di atas namakan pahalanya untuk kerabatnya semuanya. Wallah. Jadi ditanyakan. Pada saat pelaksanaan penyembelihan korban, kadang-kadang kita mendengar takbir apa diperbolehkan? Ya kita danjakan takbir, ya takbir. Namun diingatkan untuk yang menyembelih ini, harus orang-orang yang ahli ibadah dan betul-betul pintar dia menyembelih. Jadi bukan hanya kepandian dia menyembelih, namun kita tidak memilih menyembelih dia jarang-jarang sholat. Kita cari ya, bahkan yang paling utama itu yang imamnya yang menyembelih kalau kemungkinan dia bisa menyembelih. Tapi kalau wala yujitu udhiyah, kalau dia tidak bisa menyembelih maka tidak boleh memberanikan diri. Karena dalam satu hadis fa'aksinu dhibhata, maka apabila kamu menyembelih maka hendaknya kamu menyembelih dengan cara yang baik. Bagaimana urat tua ini terpotong kemudian tenggorokan ini saluran makanan kemudian pernafasan ya. Jadi kalau dia memang orang ahlinya boleh menyembelih dan juga orang ahli ibadah. Dan bolehnya orang ahli kitab menyembelih binatang ternak kita asal baca bismillah. Namun selain dari ahli kitab tidak diperkenankan. Tapi walaupun demikian minal afdal paling utama kita dari kaum muslimin sendiri memilih yang ahli ibadah, walaupun toh kita harus ngasih upah dengan duit, tapi tidak dengan yaitu daging kurban. Wallahu a'lam. Yang lain. Bagaimana? Iya. Ada yang berpendapat itu termasuk takbiratul ihram, yang banyak tidak. Jadi takbiratul ihram sendiri, kemudian tambah 7. Kemudian takbir intikal dari kita bangun dari rokat yang pertama menuju kedua, itu tidak terhitung. Tapi 5 itu selain daripada takbir kita bangun dari sujud. Jadi 7. Seandainya orang itu bertakbir 5 enggak apa-apa, karena ada hadisnya. 7 boleh, lebih daripada itu boleh. Namun banyak hadis yang yaitu yang sifatnya disampaikan oleh para ulama, yang pertama 7 selain dari takbiratul ihram, yang nomor 2 5 selain daripada takbir intiqal. Wallah. Yang lain. Baik, saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.